الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. طيب قال المؤلف حفظه الله من ألفاظ التجريح عند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله termasuk dari lafaz-lafaz tajrih menurut al-Imam Ahmad bin Hanbal. Al-lafz al-awwal huwa kadza wa kadza, rawi ini demikian dan demikian. Madlul lafaz hadza al-itlaq kinaya 'an al-lin fi rawi, makna dari kata-kata huwa kadza wa kadza ketika diucapkan secara mutlak ini adalah kinayah dari ungkapan tentang lin lemahnya seorang rawi. Qala al-Hafidz adh-Dhahabi fi al-Mizan tarjamatu Yunus ibn Abi Ishaq qala Abdullah ibn Ahmad, berkata Abdullah ibn Ahmad, sa'altu Abi an Yunus bin Abi Ishaq qala kadza wa kadza. Qultu al-qa'il huwa adh-Dhahabi, aku katakan yang mengatakan ini adalah Imam adh-Dhahabi. Hadhihi al-ibara yasta'miluha Abdullah ibn Ahmad katsiran fi ma yujibuhu bihi waliduhu. Ini ungkapan yang dipakai oleh Abdullah ibn Ahmad, putranya Imam Ahmad, banyak dipakai oleh beliau. Fi ma yujibuhu bihi waliduhu, pada pertanyaan-pertanyaan yang dijawab oleh ayahnya, yakni Imam Ahmad. Wahia bil istiqra'i kinayatun amman fihi lin. Setelah dicermati, dipelajari bil istiqra', ternyata itulah kinayah, ungkapan tentang lemahnya seorang rawi lin. Taib. Ba'du al-fadhi at-tajrihi wa at-ta'dili 'inda Abi Hatim ar-Razi rahimahullah. Adapun menurut al-Imam Abu Hatim Ar-Razi, al-lafz al-awwal yuktabu hadithuhu, lafaz pertama yuktabu hadithuhu, hadisnya diterima. Madlul lafz ay laysa bihujjah, yuktabu hadithuhu cuma sekedar ditulis hadisnya. Lil-i'tibar, ini laysa bihujjah, bukan dijadikan patokan hujjah. Itu yang pertama, yuktabu hadithuhu. Yang kedua, al-lafz tsani syekh, syaikhun, madlulu lafzi mislul awal, kurang lebih sama seperti yang pertama. Yuktabu hadithuhu menunjukkan tentang lemah. Qala al-Hafidz adh-Dhahabi fil Mizan tarjamatu al-Abbas ibn al-Fadl al-Adani sami'a minhu Abu Hatim wa qala syaikh. Baik, Abu Hatim mendengar dari al-Abbas ibn al-Fadl, dan ketika ditanya beliau mengatakan syaikh, dia adalah seorang tua. Faqalu huwa syekh laysa huwa ibaratu jarh, bahwa dia adalah syekh, seorang guru atau orang tua, ini bukan ungkapan celaan. Walihada lam adkur fi kitabina ahadan mimman qala bihi dhalika. Walihada lam adkur fi kitabina, oleh karena itu aku tidak menyebutkan dalam kitab kita ini, ya al-Mizan barakallahu alaikum, ahadan seorang memang qala fihi dhalika, seseorang yang telah dikatakan oleh Abu Hatim bahwa dia syekh. Walakinnaha aydan ma hiya ibaratu tawfiq, bukan celaan tapi juga bukan pujian sanjungan. Wa bil istiqra' yaluhu laka annahu laysa bihujjah, tapi dengan cara mempelajari, mendalami, nampak yaluhu laka, ini ada tersirat annahu laysa bihujjah, bahwa orang yang dikatakan syekh dia bukan hujjah, artinya kuat, tidak kuat. Wa min dzalika qauluhu yuktabu hadithuhu ay laysa bihujjah, yuktabu hadithu atau syekh. Qultu itlaqu wasfi syekhi qad yutliqu ala thiqati aidha, aku katakan secara mutlak ketika kata-kata syekh ini diungkapkan untuk seorang rawi, terkadang diucapkan itu untuk orang yang terpercaya, Fa idza kana ar-rawi thiqa illa annahu laysa fi at-tabaqati al-ula min ashabi hafidin muayyan. Kalau seorang rawi, dia sebenarnya terpercaya, thiqah, kuat. Illa annahu laysa min at-tabaqati al-ula, cuma dia bukan di tingkatan pertama dari ashabi hafid muayyan, yakni orang-orang tertentu yang disebut gelar sebagai hafid, mutqin dan seterusnya, imam. Waduna ashabil masyhur, dan juga di bawahnya ashabil masyhur diriwayati anhu fi at-taqlimati bihi war riwayati anhu wal kathrah. Qalu bihi syekh. Barakallahu fikum. Ya, bukan sederajat dengan orang-orang yang dianggap imam, tapi dia terpercaya. Barakallahu fikum, dan dia biasa juga disebut dengan syekh. Ya dulu ala dalika. Ini ditopang dengan contoh. Manakala Ibnu Rajab rahimahullahu taala fi syarhi ilal Tirmizi, apa yang dinukil oleh Imam Ibnu Rajab dalam syarah ilal Tirmizi halaman 283, Anil Bardiji Al-Hafidh, ahaditsu Syu'bah an Qatadah an Anasin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluha sihah. Hadis-hadis Syu'bah, hadisnya Syu'bah dari Qatadah, dari Anas, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya sahih. Wa kadzalika Sa'id bin Abi Arubah, demikian juga hadisnya Sa'id bin Abi Arubah dan Hisham Ad-Dustuwai, idza tafaqa ha'ula'i tsalatsa 'ala haditsin bahwa sahih. Siapa ini? Syu'bah. Baik. Barakallahu fikum. Hadis Sa'id bin Abi Arubah, Hisham Al-Dustuwai. Idza ittafaqa haula'i tsalatsa, kalau sepakat tiga orang ini, baik, semua riwayatannya sama atas satu hadis, maka hadis itu sahih. Wa idza ikhtalafa fi haditsin wahid, kalau mereka berselisih tentang satu hadis, fa innal qawla bihi qawlu rajulaini minas salasah. Barakallahu fikum. Maka yang dianggap adalah satu, siapa? Syu'bah yang dimaksud di sini, barakallahu fikum. Fa innal qawla fihi qawlu rajulaini min ats-tsalatsa, dua orang dari tiga ini. Wa amma hadits Qatadah. Baik, hadits Qatadah kelihatannya, barakallahu fikum. Wa amma hadits Qatadah allati yarwiha asy-syuyukh mithlu Hammad bin Salamah, yang diriwayatkan oleh para masyayikh seperti Hammad bin Salamah wa Hammam dan Aban wal Auza'i, fa yunzar fi haditsih. Fa in kana yuhfaz min ghairi tariqihim anin nabi sallallahu alaihi wasallam wa an Anas ibn Malik min wajhin akhar lam yudfa. Fa in kana yuhfaz min ghairi tariqihim, kalau didapati hadis ini bukan melalui jalan ini dari nabi sallallahu alaihi wasallam dan dari Anas bin Malik dari arah yang lain, tidaklah ditolak. Wa in kana la yu'rafu an ahadin anin nabi sallallahu alaihi wasallam wala min tariqin an Anasin illa min riwayati hadzal ladzi dzakartu laka kana munkara. Wa in kana la yurafu an ahadin anin nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau tidak diketahui dari seseorang dari nabi sallallahu alaihi wasallam, wala min tariqin an Anas, wala min tariqin an Anasin illa, dan juga tidak dapati dari jalan tentu, dari jalan tertentu dari Anas, kecuali min riwayati hadza, orang-orang ini alladzi dzakartu laka, yang aku sebutkan kepada engkau, kana munkara, maka hadis itu munkar. Fa atlaqa labdu syekh ala man la yu'rab bil kasrah an Qatadah mithlu ashabihi al muqarrabin minhu al hafidhin li hadithihi. Maka barakallahu bikum, diitlakan lafaz syekh, yakni ungkapan bahwa rawi itu dikatakan syekh, ala man la yu'rab bil kasrah, Qatadah yang ini tidak diketahui, banyak meriwayatkan riwayatan dari Qatadah seperti ashabuhu, murid-muridnya, al-muqarrabina minhu, yang dekat dengannya, al-hafidina li hadithihi, seperti hadis seperti rawi-rawi yang merupakan murid yang sangat dekat dengan Qatadah barakallahu bikum, yang betul-betul menghafal hadisnya. Bahwa lafdun la yutlaqu bid-darurati 'ala dha'if, maka kembali kata-kata syekh ini bukanlah lafaz yang diungkapkan secara darurat berarti artinya lemah. Jadi kembali kepada imam tersebut, apa yang diinginkan dari kata-kata syekh tersebut. Walakin idza utlika ala qalilir riwayati alladhi lam yuwathiqhu mu'tabar, akan tetapi kalau diungkapkan ini secara mutlak terhadap orang yang periwayatannya sedikit dan tidak dipuji, tidak disiqahkan oleh orang-orang yang mu'tabar tawsiqnya, fahuwa dalun ala jahalati halihi idza lam yujarrihu ahadun. Ini menunjukkan tentang majhulnya dia kalau tidak ada yang mencelanya seorang pun di antara para ulama. Wallahu alam. Walida faqad qala Ibnu Abi Hatim kama sawfa ya'ti anna min qabili man qila bihi syekh yuktabu hadithuhu wa yunzar fihi. Oleh karena itu Ibnu Abi Hatim kama sawfa ya'ti, sebagaimana yang akan datang insyaallah pembahasannya, anna man qila bihi syekh, bahwa seorang rawi kalau dikatakan dia sebagai seorang syekh, yuktabu hadithuhu wa yunzar fihi, tetap ditulis hadisnya dan ditengok, diperhatikan, dibandingkan, dipelajari dengan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh yang lainnya dari para a'immah. Barakallahu fikum. Intinya pembahasan kita ini dari beberapa hari yang lalu atau beberapa pekan yang lalu, tetap lafaz jarh wa ta'dil itu dikembalikan kepada imam itu sendiri. Barakallahu fikum. Karena lafaznya terkadang sama tapi maknanya berbeda. Al-lafz ats-tsalits laysa bil qawi. Lafaz yang ketiga, laysa bil qawi, madlul lafzi ay annahu lam yasil ila darajatil qawi tsabt alladhi yuhtaj bihi, ay anna dha'fahu muhtamal. Laysa bil qawi. Yani lam yasil ila darajatil qawi, yani tidaklah dia sampai ke derajat orang-orang kuat, kokoh, yang bisa dijadikan hujah ucapannya. Au dha'fuhu muhtamal, yakni lemahnya masih memungkinkan untuk dikuatkan oleh yang lainnya. Qala al-Hafidz Adz-Dzahabi rahimahullahu taala fil Mawqidhah wal-istiwa bil istiqra', idza qala Abu Hatim laysa bil qawi yuridu biha anna hadha asy-syekh lam yablugh darajatal qawi tsabt. Ya, dengan mempelajari, mencermati, menggali ulang, ternyata ucapan Abu Hatim terhadap seorang laysa bil qawi yang dimaksud oleh beliau annaha biha anna hadha syekh lam yablugh darajal qawi, bahwa rawi ini, syekh ini, tidaklah sampai ke derajat orang-orang kuat, orang-orang yang kokoh dalam periwayatannya. Barakallahu fikum. Tetap ditulis dan dipelajari. Kalau ternyata mencocoki para a'immah maka diterima. Barakallahu fikum. Ilahuna subhanahu wa ta'ala, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.